إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا صغرماتي, kita lanjutkan kajian kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, sampai pada ucapan Imam rahimahullah, walaysa fis sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah al-qiyas. Yani fi dinillahi qiyas, fi sunnah ay fi sunnati nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tentunya sunnah dengan makna ajaran, berarti maknanya tidak ada dalam ajaran Nabi qiyas, tidak ada dalam ajaran agama ini din qiyas. Maka kata Syekh Rabi, maknanya laisa fi dinillah, tidak ada pada ajaran agama Allah qiyas-qiyas, ay qiyas-qiyas aqli. Idza jaa nahrullah batala nahru ma'aqil, idza jaa an-nass fala qiyas. Kalau datang nahrullah maka batal naharnya ma'aqil. Idza jaa an-nass, kalau datang nass itu peribahasa atau pepatah yang maknanya idza jaa an-nass fala qiyas, kalau datang sesuatu yang lebih sempurna tentunya yang di bawahnya akan hilang. Artinya tidak terpakai lagi. Idza jaa an-nass, kalau datang nass maka tidak ada qiyas. Fala yu'arab bi'aqlin wala biqiyas. Maka tidak boleh dipertentangkan dengan akal, tidak pula dipertentangkan dengan qiyas-qiyas akal. Wala bira'yin, tidak pula dengan ra'yu. Wala bisyai, tidak pula dengan apapun. kalau sudah ada nas. Maka jangan pakai kias-kias. Jangan pakai akal. Tapi bukankah saya pikir, atau tapi bukankah menurut pendapat saya, tidak bisa. Kalau sudah ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka harus diterima. Wad dalil qauluhu ta'ala, falaw rabbik la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qaday wa yusallimu taslima. Kata Allah, bersumpah dengan namanya, fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu, wahai Rasul SAW, pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati di hati mereka ada rasa berat dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, maka hendaklah tunduk dengan setunduk-tunduknya, hendaklah menerima keputusan dari Allah dan Rasulnya. Ini agama. Fabadun nas yaglu fil qiyas, sebagian manusia ada yang berlebih-lebihan dalam masalah qiyas. Qiyas, walaupun ada qiyas yang yusar ilaihi inda darurah, ada yang dipakai ketika dalam rangka darurat, tetapi qiyas bisyurutiha, qiyas dengan syarat-syaratnya. Ada al-maqis, ada al-maqis alaih, dan ada wajhus syabah. Kalau tidak ada wajhus syabah, maka qiyasnya batil. Kalau enggak ada sisi persamaan, maka qiyasnya qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq tidak sah. Wa qiyas bi syurutih, qiyas dengan syarat-syaratnya, juga tidak dipakai kecuali alternatif yang terakhir. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa qiyas la yusaru ilaihi illa 'inda ad-darurah, atau kama qala rahimahullah, qiyas tidak dipakai kecuali ketika darurat. La yusaru ilaihi illa 'inda ad-darurah, tidak dipakai kecuali ketika darurat. Bagaimana daruratnya? Misalnya ada satu perkara yang dicari dalam Al-Quran tidak didapat, dalam hadis tidak didapat, maka dicari yang mirip dengan kasus tersebut, yang ada persamaannya, baru kemudian dikiaskan dengannya. Sehingga tidak mungkin terjadi kias bertentangan dengan nos. Mengapa? Karena dipakainya ketika tidak didapati atau tidak ditemukan. Sebab mau bilang tidak didapati, pasti ada. Karena Al-Quran dan Sunnah lengkap sesungguhnya. Lalu ketika tidak didapati, tidak ditemukan yang langsung kepada perkaranya, maka cari kasus yang mirip, kemudian dikiaskan. Seperti, ini contoh mereka, contoh para fuqaha, walaupun sebagian ulama menentangnya. Seperti ketika kita bicara zakat, bagaimana dengan beras? Karena di Indonesia, makannya nasi. Beras, apakah juga dikeluarkan zakat? Apakah boleh sebagai zakat fitrah dan ila akhiri? Kata mereka boleh. Qiyasan alal qamah, dikiaskan dengan gandum. Karena bentuknya memang sangat mirip. Dan sama-sama makanan pokok. Itu pun dibantah oleh beberapa ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah. Bahkan itu bukan qiyas, itu nas. Kenapa nas? Karena ada dalil yang langsung menyatakan qutu yaumik, makanan pokokmu. Sedangkan beras makanan pokok kita. Maka itu bukan qiyas berarti. Nassan sharihan. Demikian pula mereka biasa mencontohkan qiyas adalah dengan yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Bagaimana ini? Bendanya seperti ini, beda bentuknya, bubuk bukan cairan, tapi memabukkan. dikatakan haram. Qiyasan alal khomr, dikiaskan dengan khomr. Khomr memabukkan, serbuk ini pun memabukkan, maka sama-sama haramnya. Itu qiyas kata mereka. Juga dibantah oleh para ulama yang lain, itu bukan qiyas karena ada nassun sharih, ada nass yang sangat jelas berkata kullu muskirin khomrun, semua yang memabukkan khomr, berarti bubuk tadi yang memabukkan juga khomr, itu bukan qiyas. Nass, ada nasnya langsung. Sehingga wallahu taala alam, hampir-hampir tidak didapati contoh yang pas dalam masalah qiyas. Tayib, kalau contohnya yang tadi, ya itu benar. Tetapi sungguhnya itu nas, ada dalilnya secara langsung. Masalah beras ada kutu yaumik. Masalah yang memabukkan ada kalimat kullu muskirin khamrun. Ila akhirnya. Maka dikatakan laisa fi sunnati qiyas, artinya kalau sudah ada nassan sharihan, kalau sudah ada dalil syar'i minal kitabi was sunnah, maka jangan ditolak dengan qiyas. Jangan dibantah dengan qiyas. Jangan dipertentangkan dengan qiyas. Kenapa kok haram? Bukankah kalau ini aja boleh, kenapa itu enggak boleh? Dikiaskan. Loh, ini kalian menentang ucapan Rasul. Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh. Ya tapi bukankah? Oh, tidak bisa. Ucapan seperti itu namanya qiyas. Qiyas ma'al fariq, dan itu adalah batil. Qala ba'dun nas, sebagian manusia yaghlu, melampaui batas. Yajidu fi anfusihim harajan, dikatakan yaghlu fil qiyas ila darajati an yarudda bihin nusus. Ada yang melampaui batas dalam masalah qiyas sehingga mereka bahkan menentang dalil dengan qiyas. Hadzan nass mukhalifun lil usul. Hadzan nass mukhalifun lil qiyas, fa ghala fil qiyas. Kata-kata ini sering kita dengar pada beberapa manusia. Ini hadis sahih, tapi hadis ini bertentangan dengan usul. Hadis ini bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan ra'yu. Hadis ini bertentangan dengan akal. Atau hadis ini bertentangan dengan qiyas katanya. Loh, kalau bertentangan dengan qiyas, bertentangan dengan ra'yu, ya buang qiyasnya, buang ra'yunya. Apa kaitannya? Apa urusannya? Ini nassan, dalil. Kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana mungkin akan dibantah dengan ra'yu? Bagaimana mungkin akan dibantah dengan qiyas? Hadza ghulu, ini berlebih-lebihan. Qala al-Imam Ahmad yushiru ila ar-radd 'ala ha'ula. Wa illa faqad yujad qiyasu awlawi. Itu Imam Ahmad mengisyaratkan kepada bantahan kepada mereka yang lebih mengutamakan akalnya daripada nas-nas. Maka kias-kias akal menolak dalil-dalil. Wa illa, kalau tidak, kalau bukan karena membantah mereka, membantah yang ghulu, faqad yujad qiyas aula, muncul ada qiyas yang aula yang dipakai oleh kaum muslimin. Berarti dibantah bukan mutlakan, bukan semua qiyas. Ada qiyas yang dipakai. Tetapi yang dibantah adalah mereka-mereka yang mempertentangkan dalil-dalil dengan qiyas atau menentang nas-nas dengan qiyas. Yang dibantah. Walakinnahu kama yuqal kalmaitah yulja ilaihi fi halid darurah. Tetapi qiyas-qiyas yang dipakai oleh para ulama adalah qiyas-qiyas yang dengan syarat-syaratnya, dan itu pun seperti al-mayitah, seperti hukum bangkai. Kapan boleh dimakan? Haram, tidak boleh. Tetapi suatu saat boleh dimakan. Kapan itu? Kalau darurat. Kalau darurat. kalau darurat. Tidak ada makanan apapun dan engkau kelaparan. Kalau tidak makan bangkai itu engkau akan mati. Maka tidak mengapa. Bal inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yadhkur fi kutayb lahu sammahu ma'arij al-wusul ila bayani anna usul ad-din wa furu' qad bayyanaha ar-rasul. Syekhul Islam telah menyebut dalam kutayb dalam kitab kecil yang diberi nama Ma'arijul Qabul, Ma'arijul Wusul ila bayan anna al-usul ad-din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Kenapa bersama semua? Aman. Taib. Tahapan-tahapan untuk mencapai kesimpulan bahwa usuluddin wa furu'uhu, pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul SAW. Semuanya sudah dijelaskan. Tidak tertinggal sedikit pun. Sepertinya ada yang kena air itu. Harus dipindah ke dalam sini. Bahaya itu. Terkena hujan. Dan kembali ke sini. Kembali ke kitab. Dalam kutip tersebut, dalam buku tersebut, yaqul, berkata Syekhul Islam, bal istiqra' ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Bahkan setelah kita mempelajari, meneliti semuanya, tidaklah didapati ijma', kecuali di sana ada dalil. Kecuali di sana ada dalil, ada nas. Kadzalika maka sattaifatun qiyasan, demikian pula tidaklah seseorang mengkiaskan dengan kias yang benar, dengan syarat-syaratnya, kecuali kami dapati dalil-dalil yang langsung mengatakan kebenarannya. Lakin yatafawatun nas fi isti'abin nusus. Tetapi manusia kadang berbeda-beda kemampuannya untuk memahami dan mempelajari. Au muqarabati isti'abiha, atau berbeda-beda dalam pendekatan untuk memahami. Wa qalilun humul ladzina istaw'ibun nusus misal Imam Ahmad. Dan sedikit sekali orang yang bisa mencakup dan memahami ilmu seperti Imam Ahmad rahimahullah. Sedikit sekali. Aw qaraba isti'abaha, atau mendekati isti'abnya Imam Ahmad. Jarang sekali orang yang ilmunya seperti Imam Ahmad, pemahamannya seperti Imam Ahmad, atau mendekati Imam Ahmad. Jarang sekali. Falihada tajid inda kathirin minal ulama qiyasat sahiha. Oleh karena itu kita dapati sekian para ulama mengkiaskan dengan kias-kias yang benar. Kias yang sahiha. Tetapi seperti Imam Ahmad rahimahullah, dan yang seilmu dan orang yang ilmunya seperti Imam Ahmad, mengatakan yang kalian kias-kiaskan itu sungguhnya sudah ada nas. Yang kalian anggap kias, sungguhnya sudah ada dalil-dalil. Contohnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Dua contoh. Apa yang pertama tadi? Masalah khamr. Beberapa fuqaha mengatakan itu qiyas. Maka apakah itu serbuk? Apakah itu mungkin pil? Ya. Apakah itu benda-benda yang lainnya? Apakah itu asap seperti rokok dan sejenisnya? Kalau memabukkan, maka hukumnya haram seperti khamr. Qiyasan alal khamr, kata mereka. Qiyasan alal khamr. Dikiaskan dengan khamr. Apa wajhu syabahnya? wajuh syabahnya sama-sama memabukkan. Itu kias yang syar'i, kias yang sahih, kias yang sahih. Baik, ternyata kata yang lebih alim, ya memang benar itu haram juga, tapi bukan karena kias sesungguhnya. Karena apa? Karena ada nas yang sangat sahih sharih, yaitu mengatakan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr haram. Berarti tidak peduli bentuknya, apakah itu perasan anggur atau itu air tape, apakah itu apapun juga, kalau dia muskir memabukkan maka dia haram. Itu dalilnya. Apakah itu kias? Bukan. Itu bukan kias. Itu nassan. Dalil yang langsung menyatakan semua yang memabukkan haram. Jadi kenapa ini serbuk ini haram? Yang disedot pakai hidung. Apa itu namanya? Hah? Sabu-sabu. Saya enggak makan, saya enggak minum. Tapi mabuk. Haram. Kenapa? Karena Nabi menyatakan kullu muskir, semua yang memabukkan haram. Tidak peduli bentuknya, caranya kayak apapun juga. Ada yang tidak masuk ke hidung, tidak masuk mulut. Langsung di tangan, suntik. Morfin. Di tangannya. Bagaimana? Haram atau enggak haram? Haram. Lu mana dalilnya? Enggak ada. Dalam Quran wala sunnah, morfin yang ditusukkan ke tangan itu haram, enggak ada. Ada dalilnya. Sebagian yang fuqaha menyatakan dikiaskan dengan khamr yang diminum karena sama-sama memabukkan. Sedangkan para imam yang lebih alim menyatakan sesungguhnya itu ada dalil yang langsung, enggak perlu kias. Enggak perlu kias. Ada dalil yang langsung berkata dengan tegas kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Semua yang memabukkan. Apakah itu makanan, apakah itu minuman, ataupun itu asap, ataupun itu suntikan, apa saja. Kullu muskir, semua yang muskirin khamrun. Wa kullu khamrin haram. Apa contoh kedua tadi? Beras. Beras enggak disebut dalam hadis. Untuk zakat fitrah ataupun untuk zakat pertanian enggak disebut. Yang disebut adalah gandum, terigu, apalagi banyak yang disebut. Tapi beras, ruz enggak disebut. Berarti boleh enggak kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras? Kata para fuqaha, boleh. Kiasan alal qamah, dikiaskan dengan gandum karena sama bentuknya, sama miripnya, dan sama-sama makanan pokok. Sedangkan kata mereka, para ulama yang lebih meneliti lagi, itu gak perlu dikiaskan. Kenapa gak perlu dikiaskan? Ada nas yang langsung, yaitu berikan qutu yaumik, makanan pokokmu. Sedangkan beras makanan pokok kita, maka itu langsung terkena pada beras, pada roti atau gandum atau yang sejenisnya. Kembali pada kita. Hadahumullah ilal qiyas sahih. Semoga Allah berikan bimbingan pada mereka kepada kias-kias yang benar. Dan kias yang benar seringkali sudah terkandung dalam nas-nas yang sahih. Walakin law tawassa'a fi dirasati sunnah. Tetapi kalau saja lebih meluas lagi dalam membahas sunnah, lebih teliti lagi dalam memperdalam hadis-hadis, lawajada anna hunaka nassan minasy syari', ternyata didapati dalil-dalil dari syariat. Li'anna ar-rasul yubayyinul usul wal furu', karena Nabi sudah menjelaskan segala sesuatunya lengkap. Bihaitsu lam yatruk syai'a, di mana tidak ditinggalkan sedikit pun. Ma farratna fil kitab min syai', kami tidak sia-siakan, kami tidak tinggalkan dalam kitab sedikit pun. Yani enggak ada yang terlewat sedikit pun. Dan Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan buat kalian kenikmatanku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Fadinuna kamilun la naqsa fih. Maka agama kita sempurna, tidak ada kekurangan. Dinuna kamilun la naqsa fih. Tidak ada kekurangan padanya. Fa ba'dun nasi yajtahid wa yaqis wa yakunu qiyasuhu sahihan mulhaqan binas. Sebagian manusia berijtihad, bersungguh-sungguh. Berijtihad dengan ilmunya. Wa yaqis, dan kemudian mengkias-kiaskan satu perkara dengan perkara lain. Kapan itu dilakukan oleh para mujtahid? Inda darurah. Ketika darurat. Tidak ada dalil yang langsung. Bagaimana ini? Maka dikiaskan dengan ini, dikiaskan dengan itu. Walau balaghahun nas, kalau saja sampai kepadanya nas, dalil, maka mereka pun akan pegang. Khamilina azakumullah. Mereka berijtihad dengan qiyas yang benar, dengan syarat-syaratnya, untuk mendapatkan dalil yang sahih, sehingga dilihat yang paling mirip dengan yang mana. Ini apa ini? Khususnya majelis-majelis para ulama yang sedikit mendapatkan hadis, seperti majelisnya Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah wa ghafarallahu lahu, sehingga banyak menggunakan qiyas. Kadang qiyas itu tepat, karena ijtihad itu bisa benar bisa salah. Kadang ijtihadnya keliru, salah. Yang benar dapat dua, yang salah dapat satu. Tetapi ketika kita mendapati ijtihadnya Abu Hanifah dengan qiyas-qiyasnya, dan kita dapati pula dalil yang sahih bertentangan dengan qiyas beliau, maka wajib kita terima hadis yang sahih. Dan kita tinggalkan ijtihadnya mereka para manusia. Barakallahu fikum. Beliaunya dimaklumi. Tetapi kita ketika melihat dalil, tetap berpegang dengan ucapan Abu Hanifah, dan diterima. Dan akan menjadi cocok buat kita. Mengapa? Karena kita mengetahui nas. Sedangkan Abu Hanifah tidak mendapati nas. Bagaimana seorang wanita, bolehkah dia menikahkan dirinya sendiri? Dijawab, sebagaimana wanita boleh berdagang, ini kias namanya. Sebagaimana wanita boleh berdagang, jual beli, maka dia pun boleh menikahkan dirinya. Oh, ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena ada nas yang sharih, sahih. La nikaha illa biwali, la nikaha illa biwali, la nikaha illa biwali. Enggak boleh nikah, enggak ada nikah kecuali harus dengan wali. Walinya siapa wanita tadi? Kalau sudah dapat nas yang sahih, sharih, maka ijtihadnya siapapun kita harus tinggal. Ini namanya qiyas-qiyas. Qala, dikatakan, jama'a baina illatin, yani mu'tabarah, mereka mengumpulkan illatnya, alasan ini diharamkan, alasan itu diwajibkan, illatnya, untuk kemudian dikiaskan. Lakin fil mas'alati nassun ma balaghahu. Tapi sesungguhnya ada dalil, ada nas, belum sampai kepada beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Jadi beliau berijtihad dengan qiyas, karena dianggapnya tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan apakah wanita boleh menikahkan dirinya, tidak ada. Ya sudah, qiyas saja. Ternyata mengkiaskannya dengan jual beli, boleh kan sama-sama ada ijab, ada qabul. Nikah juga ada ijab, ada qabul. Sama-sama ijab qabul. Saya jual, saya beli. Saya nikahkan, saya terima. Sama. Akhirnya dikatakan sebagaimana dia boleh berdagang, dia boleh pula menikahkan dirinya. Ternyata di sana ada nas. Ada dalil-dalil. Maka nas itulah yang kita pegang, dan kita tinggalkan ucapan fulan wa fulan, dengan kita berhusnudzon kepada mereka, dan kita doakan rahimahumullah wa ghafarallahu lahum, semoga Allah mengampuni mereka, mengampuni kesalahan mereka. Kadang-kadang tepat, tetapi setelah itu ditemukan dalil. Maka apa perbedaannya yang ini dengan yang itu? Yang ini dengan kias, yang ini dengan dalil. Sama-sama. Karena kiasnya benar. Seperti masalah khomr dan masalah zakat tadi. Sama-sama. Benar, ini mengharamkan, ini mengharamkan. Tapi dia mengatakan haram kiasan alal khomr. Kalau yang satu mengatakan haram karena ada dalil yang mengharamkan. Loh, memang ada? Ini kan kias dengan khomr. Tidak, karena Nabi menyatakan semua yang memabokkan khomr, maka itu bukan qiyas, itu nas. Nah, masalahnya sampai kepada yang ini, tidak sampai pada yang itu. Iya kan? Karena ulama yatafawat, para ulama berbeda-beda ilmunya, walaupun mereka semuanya ulama, tapi berbeda-beda tingkat keilmuan mereka. Ada yang tahu, ada yang belum tahu, ada yang nyampe kepadanya dalil, ada yang belum nyampe. Walau balaghahu an-nass lah tajjabihi wa tarqal qiyas. Kalau saja Abu Hanifah rahimahullah dan yang seperti beliau mendengar hadis tadi, la nikah la bil wali, niscaya mereka akan pegang kuat-kuat dan enggak akan kias-kiasan. Iya kan? Kita husnudzan. Nuhsinu dhann bihim. Kita berbaik sangka kepada mereka. Ya'ti ba'dahu mimman darasa sunnah minal jawami' wal masanid wal ma'ajim ila akhirih. Datang orang-orang yang setelah mereka mempelajari sunnah dari kitab-kitab jami', dari kitab-kitab musnad, dari kitab-kitab mu'jam ila akhirih. Fayajid, kemudian mereka dapati Ibnu Taimiyah misalnya, anna hadzal ijma' kana fihi nass. Bahwa ijma ini ternyata ada nasnya. Ajma'u ijma'an sahihan. Mereka sepakat dengan kesepakatan yang benar. Muwafiqan, mencocoki nusus, dalil-dalil syar'i. Walau wajadu hadzan nass lahtajju bihi. Kalau saja mereka mendapati nas itu, mereka akan berpegang dengan nas itu. Demikian pula qiyas. Mereka sepakat dengan qiyas itu. Ternyata ada dalil-dalil yang juga cocok dengan qiyas itu. Walau wajadu hadzan nass, kalau mereka dapatin nass itu, niscaya mereka enggak akan berhujjah kecuali dengan dalil, dengan nass. Lakin fama wajadu, tapi ketika itu mereka tidak dapati. Tidak semudah sekarang. Tidak semudah sekarang. Hanya kamu klik di komputermu keluar semua. Kitab-kitab sahih, kitab-kitab jami', kitab-kitab sunan, kitab-kitab mu'jam, kitab-kitab segala macam kitab ahadis muncul semua. Tinggal yang mana yang kamu mau buka. Masya Allah. Faja'a man yatatabba' kabni Taimiyah wa ghairihi bil istiqra'. Maka didapati ulama berikutnya meneliti, mencari dalil-dalil. Fawajada anna hunaka ijma'at qamat fiha nusus. Ternyata didapati ijma' tadi, ternyata ada dalil-dalilnya yang langsung dari hadis Rasulullah SAW. Yang thabitah anin Nabi SAW. Yang benar-benar thabit dari Nabi SAW. Wa hunaka qiyasat. Demikian pula didapati qiyas-qiyas. Yang qasaha al-ulama. Yang dikiaskan oleh para ulama. Wahia qiyasat sahiha. Qiyas-qiyas yang sahih. Walakin hunaka nususun. Ternyata di sana ada nas-nas. Dalil-dalil. Dari Nabi SAW yang menunjukkan pada perkara itu. Yang sesungguhnya enggak perlu kias lagi. Lam tasil ila ilmihim. Hanya saja belum sampai ke ilmu mereka. Ini alim, ini ahlim. Anggap alimnya karena sangat alim, 90% ilmu ada pada dia. Tetapi yang 10%. Ada pada dia, enggak ada pada dia. Yang 10% ada pada dia, enggak ada pada dia. Kan begitu. Sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Wa ala kulli hal, al-Imam Ahmad kana syadidan fi raddil qiyas. Oleh karena itu Imam Ahmad sangat keras membantah qiyas, enggak ada qiyas. Imam Ahmad berkata, la qiyas fi sunnah. Aw laisa fi sunnati qiyas, enggak ada pada sunnah qiyas. Wa kana yunkir katsiran min al-umur allati yud'a fiha al-ijma'. Dan beliau sering mengingkari perkara-perkara yang dikatakan ijma. Itu bukan ijma, itu ada dalilnya, qala Nabi SAW. Itu bukan qiyas, itu ada nasnya, qala Nabi SAW kada. Masyaallah. Wa yunkir ala man yaqul al-mas'ala ijma' alayhi al-qawm. Beliau sering mengingkari ucapan bahwa masalah ini kaum tersebut bersepakat. Wa yaqul wa ma yudrika anna hunaka khilafan. Kadang-kadang beliau berkata, siapa yang bilang kalau itu ijma? Bisa jadi sana ada khilaf. Fal yaqul la a'lam khilafan fil qadiyyati al-fulaniyyati. Akhirnya diajarkan oleh Imam Ahmad bahasanya yang benar. Jangan menyatakan perkara ini telah disepakati oleh ulama atau disepakati oleh seluruh manusia. Jangan. Sebaiknya kau katakan, aku tidak tahu adanya khilaf dalam masalah ini. Apa perbedaannya kalimat pertama dengan kalimat kedua? Kalimat pertama, ajma'al qawmu, bahwa kaum ini sepakat atas masalah ini. Tetapi kalimat kedua, kata Syekh, ucapkanlah, aku tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Hah? Apa perbedaannya? Sangat beda jauh. Kalau yang pertama itu, engkau menganggap seluruh manusia berpendapat dengan sama. Atau seluruh kaum berpendapat dengan sama. Apakah engkau sudah mendengarkan seluruh ucapan mereka? La'allaka belum. Bisa jadi, engkau belum tahu seluruhnya. Iya kan? Bahkan, kemungkinan besar, engkau tidak tahu seluruhnya. Maka selalu, Imam Ahmad menyatakan, la'allan nasakhtalaf. Barangkali ada manusia yang berbeda. Barangkali ada manusia yang menyelisih. Sebaiknya ucapkan, saya tidak tahu adanya menyelisih perkara ini. Itu lebih mengakui bahwa saya itu mengetahui sebagiannya saja. Artinya, aku tidak tahu adanya ulama yang menyelisih perkara ini. Itu cukup. Daripada menyatakan, ajma'a al-ulama. Tapi cukup menyatakan, aku tidak tahu adanya ulama yang menyelisih perkara ini. Sehingga beliau Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yang namanya ijma' sahabat. Kalau setelah para sahabat, sulit untuk mengatakan bahwa itu ijma'. La'allan nas ikhtalafu. Bisa jadi ada manusia yang berpendapat lain. Sehingga cukup dengan kalimat ma'alimtu khilafan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Wa may yudrika anna hunaka ikhtilafan. Engkau tidak tahu. Barangkali di sana ada perselisihan. Falyaqul, maka ucapkanlah, la a'lam khilafan fil qadiyyatil fulaniyah. Ucapkanlah, aku tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah fulaniyah. Wala yaqul, jangan berkata, ajma'atil ummatu ala hadhil qadiyyah. Jangan berkata, umat sepakat seluruhnya. Al-ahwab, termasuk kehati-hatian, adalah kau berkata, la a'lam khilafan. Aku tidak mengetahui adanya khilaf. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafun lam yablughu. Karena bisa jadi ada perselisihan yang kau belum tahu. Bisa jadi ada orang yang menyelisihi pendapat ini dan engkau tidak tahu. Itu masalahnya. Maka lebih selamat, lebih berhati-hati, kalau engkau berkata, aku tidak tahu adanya yang menyelisihi perkara ini. Karena bisa jadi, di sana yang kau tidak tahu, ada orang yang menyelisihinya. Walam yablughu, walam yattali alaihi. Dia belum sampai kepadanya, atau dia belum membaca, atau dia belum mendengar. Ada orang yang menyelisihinya, atau pendapat ulama yang menyelisihinya. Baik. Demikian. Fawaid dari Syekh Rabi' tentang ucapan Imam Ahmad, laisa fi sunnati qiyas. Wala tudrab laha al-amthal. Dan tidak memberikan permisalan-permisalan. Tidak memberikan analogi-analogi. Idza ja'aka nassun. Falaw rabbika. Aw sallim. Idza ja'aka nassun sallim. Falaw rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Kata Syekh Rabi, maknanya tidak ada atau jangan memberikan permisalan-permisalan. Kalau ada nas, salim, tunduk. Kalau ada dalil, terima. Sebagaimana Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqimuka fi ma shajara bainahum." Sebagaimana dikatakan oleh Allah, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum dengan apa yang kau putuskan. Atas apa yang mereka persisikan. Kemudian mereka tidak dapat di hati mereka ada rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah pasrah. Tunduk. Idza saqalaka insan an-nass ats-tsabit as-sahih aw al-hasan. Kalau seseorang membawakan kepadamu nas, dalil, apakah yang thabit sahih atau hasan? La taqul wallahi wallahi. Jangan kau berkata wallahi wallahi. Jangan kau berkata sungguh demi Allah kalau ini saja begini, kalau ini saja begitu, jangan. Ay jangan tadribul amsal, jangan memberikan permisalan-permisalan. Jangan pakai analogi-analogi. Hadza qalahu Abu Hurairah kama fi muqaddimat Ibn Majah. Inilah apa dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam muqaddimah Ibn Majah. Yani qal, yani dia berkata, "Ala man akala ma massathu an-nar al-wudu." Ketika diriwayatkan atau dikatakan bahwa Nabi bersabda, atas setiap man akala ma massathu an-nar, setiap orang yang makan makanan yang dibakar, hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu pada apa yang dimakan dari ma massathu an-nar, apa yang disentuh api. Hadis dibakar. Rawa hadal hadis fil amr bil wudu. Hadis ini diriwayatkan untuk menunjukkan wajibnya berwudu mimma masatun nar. Wajibnya berwudu bagi perkara atau bagi orang yang memakan makanan yang dibakar. Faqala lahu ahadu sahabah. Maka berkata salah seorang sahabat, ra'aitul hamim, ara'aitul hamim, ini al-ma' as-sakhin, atawadda' minhu. Ada seorang yang berkata, bagaimana pendapatmu air hangat, apakah harus wudu lagi? Ya'udzubillahi'azakumullah. Apa ini namanya? Membuat permisalan. Air panas itu kan dimasak, digodok, dibakar dengan api. Apakah berarti harus wudu? Maka kata Abu Hurairah, "Ya ibn akhi, idza balagaka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu al-amthal." Wahai anak saudaraku, kalau datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan beri permisalan-permisalan. Yani salim, yani terimalah. Jangan cari-cari alasan dengan berbagai macam permisalan-permisalan. Hadhihi qa'idatun barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi, ini kaidah. Barakallahu fikum. Hanya saja masalah wudu dengan atau karena makan sesuatu yang kena api itu mansukh. Karena di akhir atau di akhir perjalanan Rasulullah SAW tidak diperintahkan atau tidak wajib berwudu bagi apa yang satu api neraka. Akhirul amraini, akhir dari dua perkara pada masalah mamasatun nar adalah tidak wajib wudu bagi yang memakan sesuatu yang dibakar dengan api. Baik, ala kulli hal. Asyahid dari pembahasan kita ini atau asyahid dari riwayat ini adalah teguran tadi dari Abu Hurairah. Ketika ada seorang yang beralasan dengan alasan analogi. Bagaimana dengan air panas? Apakah harus berwudu? Jangan pakai kias-kias. Jangan pakai perkara-perkara al-amsal. Jangan pakai permisalan-permisalan. Idza ja'aka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallim. Kalau datang hadis Rasulullah SAW, terimalah. La tadrib lahul amsal. Jangan kau berikan berbagai macam permisalan-permisalan untuk menolak. Ini barakallahu fikum. Faedah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini kaidah. Ini kaidah. Kalau ada dalil nas, jangan dibantah dengan analogi, jangan dibantah dengan qiyas, jangan dibantah dengan permisalan-permisalan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bukankah begini? Bukankah begitu? Ini permisalan-permisalan. Wala tudrik bil uqul wala al-ahwa. Dan tidak bisa dicapai dengan akal. Tidak pula dengan hawa nafsu. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Qala Syekh Rabi', ya'ni la tudrik bil uquli wala al ahwa wala tudrak bin naql. Yang namanya syariat agama tidak bisa dicapai, la tudrak bil uqul wala al ahwa. Enggak bisa dicapai dengan akal, enggak bisa dicapai dengan nakal. Astagfirullah. Tetapi dicapai dengan nakal. Enggak bisa dicapai dengan akal, tapi dicapai dengan apa? Nakal, nukilan, dalil-dalil. Turidus sunnah, turidul huda, ta'allam, udrus. Kalau kau ingin mendapatkan kejelasan sunnah, ingin mendapatkan bimbingan hidayah, ta'alam, belajar. Utus, belajar. Nggak bisa dengan berpikir, dengan akal. Kayaknya, sepertinya saya pikir ini bagus, saya pikir ini jelek, saya pikir ini boleh, saya pikir ini nggak. Ini kan begini, berarti begitu, ini begitu, berarti begini. Jangan. Agama ini la tudrak bil uqul, nggak bisa dicapai dengan akal. Walal hawa, tidak pula dengan hawa. Tetapi tudrak bimana? Bin naql. Bil hadith. Wal sunnah. Bidalil minal kitabi wal sunnah. Turidu sunnah, turidu huda, ta'allam. Kalau engkau ingin dapat sunnah, ingin dapat dalil, ingin mendapatkan bimbingan, belajar. Baca Quran, baca sunnah, baca makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Wa idza ja'at as-sunnah tafaqqah fiha. Kalau datang hadis, tafaqqah. Pelajari fiqihnya. Pelajari fiqihnya dari para ulama. Istakhdim 'aqlaka fi fiqhiha. Silakan, kau pakai akalmu untuk memahami makna-makna ayat, dan kau pakai akalmu untuk memahami tafsir-tafsir ayatnya. Untuk memahami kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama, untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Amma biduni nusus wa biduni sunnah, adapun tanpa dalil-dalil ataupun tanpa sunnah. Wa turidu an taqul fi dinillahi, kemudian Allah, engkau ingin bicara dalam masalah agama tanpa dalil, tanpa sunnah. Ini bahaya. Fa hadza min al-qawli 'ala Allah bighairi 'ilm. Maka itu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu mengerikan. Kalau mau berbicara agama, harus dengan dalil-dalil. Kalau turidu an taqula fi dinillah, engkau ingin bicara dalam masalah agama Allah, bighairi ilm, bighairi dalil, berarti engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena kalau kau katakan ini haram, ini wajib, apa maknanya? Maknanya Allah mengharamkan, maknanya Allah mewajibkan, iya kan? Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun? Apakah engkau berbicara atas nama Allah dalam keadaan kalian tidak tahu? Berbicara atas nama Allah bila ilmin? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Kata Allah, katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fawahish, kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak maupun yang tidak tampak, kezaliman-kezaliman tanpa kebenaran, dan kau berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan bukti-buktinya, dan engkau berbicara atas nama Allah, apa yang kalian tidak tahu? Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini berurutan dari yang bawah ke atas. Jadi yang diharamkan dari yang paling bawah dulu, maksiat-maksiat, naik kepada kezaliman-kezaliman, naik pada kesyirikan-kesyirikan, naik lagi pada paling yang paling tinggi, yaitu kau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berarti berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu di atasnya kesyirikan. Mengerikan sekali. Fala budda lil muslim min tawqif fil aqaid. Maka seorang muslim harus berhenti pada dalil. Dalam masalah aqidah, aqidah. Dalam masalah ibadah, ibadah. Dalam masalah halal dan haram. Dalam masalah dunia. Harus berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Tawqif maknanya naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Tawqif adalah bahwa semua perkara-perkara aqidah ataupun ibadah ataupun halal haram adalah perkara yang tawqifiyah. Apa tawqifiyah? Baku. Sudah tertentu dalam kitab wa sunnah. Tidak boleh dengan akal sendiri, dengan hawa nafsu sendiri. Beda dengan perkara-perkara dunia. Berbeda dengan perkara-perkara dunia. Adapun fi umurid dunia, ijtahid. Silakan kalian berupaya, berusaha. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan. Al-aslu fid din at-tahrim. Kaidahnya, hukum asalnya pada masalah agama adalah haram. Tidak boleh. Kecuali yang diperintahkan. Dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, tidak boleh. Kecuali yang diperintahkan. Illa ma adina fihi syari'ah. Kecuali yang diizinkan oleh syariat. Itu masalah agama. Fa'idha dakhalat bi'aqlika fi dinillahi taba'ata hawaka. Kalau engkau masuk dengan akalmu dalam masalah agama, berarti engkau mengikuti hawa nafsumu. Wa qulta 'ala Allah bighairi 'ilm, dan berarti engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa hadza min akbari dzunub, dan itu sebesar-besar dosa. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah akbari dzunub, sebesar-besar dosa. Fi ba'd al-ahyan yasil ila akbar min asy-syirk. Kadang-kadang bahkan bisa lebih besar daripada kesyirikan. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana berkata Ibnu Qayyim tentang ayat tadi, bahwa Yusuf berbicara dari yang paling bawah kepada yang paling atas. Innama harrama rabbi, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah maksiat-maksiat. Kezaliman-kezaliman. Kesyirikan-kesyirikan dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berarti yang paling besar adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Li'annahu syarah hadhil ayah waqal. Karena Ibnu Qayyim mensyarah ayat tadi dan berkata, innan nas tadarraj fiha minal adna ilal a'la. Bahwa dalil tadi, nas tadi, ayat tadi, tadarraj, bertingkat. Ya tadarraj artinya bertahap. Minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Fa'adhamuha al-qawl ala Allahi bighairi ilm. Maka yang paling besarnya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. A'adhamma minas syirik, dan itu lebih besar daripada kesyirikan. Li'annahu yadkhul fihi syirik wa ghairi. Karena bicara atas nama Allah tanpa ilmu bisa jadi termasuk dalam syirik. dan bisa kekufuran-kekufuran lain. Wama syirku illa min aqwal ahlil batil. Tidaklah kesyirikan kecuali karena sebab ucapan tanpa ilmu. Tidaklah kesyirikan terjadi kecuali karena ada orang-orang yang lancang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kita bisa meminta pada Allah melalui kuburan ini. Kita bisa melalui kuburan itu. Kita bisa melalui batu ini, keramat itu, dan seterusnya. Qaulun 'alallahi bila ilmin. Maka tidaklah muncul kekafiran, tidaklah muncul kesyirikan-kesyirikan kecuali dari al-qaul bila ilmin. Berbicara tanpa ilmu. Falhadhar al-hadhar min takallum fi dinillahi bil hawa. Maka hati-hatilah, hati-hatilah. Jangan berbicara dalam masalah agama Allah dengan hawa nafsu. Ightiraran bil aqli wal dzaka'i wal fahm. Jangan engkau tertipu dengan kecerdasanmu, dengan akalmu, dengan pemahamanmu, kemudian dengan seenaknya sendiri berbicara, ini halal, ini haram. Wa innamal fiqhu fi hadzal nass kama huwa sya'n fi ashabah wat tabi'in. Hanya saja hendaklah kita mengambil pemahamannya dari dalil-dalil, dari nas-nas, sebagaimana keadaan para sahabat dan tabi'in. Sebagaimana dikatakan di sini, innama huwa littiba' wa tarkil hawa. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad selanjutnya. Apa kata Imam Ahmad selanjutnya? Innama huwa littiba' wa tarkil hawa. Sesungguhnya itu hanya ngikut, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa. Ya'ni tasliitul 'aql 'ala dinillah wa la tasliitul hawa, wa innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa. La tasliitul 'aql, jangan akal yang menguasai terhadap agama Allah. Jangan pula hawa nafsu yang menguasai atas agama Allah. Harusnya dibalik. Innama huwa al-ittiba'. Sesungguhnya harus ngikut, meninggalkan hawa dan ngikut dalil-dalil, ngikut agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarrada lillahi rabbil alamin, dan menghususkan agama ini untuk Allah Rabbul alamin. Artinya yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah, yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah. Yang namanya agama Allah adalah dari Allah. Dari Quran atau yang diutus oleh Allah taala dalam sunnah. Naam. Intaha barakallahu fikum. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan ucapan beliau tentang masalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Sudah asar? Belum? Berarti masih dapat tentang atharul dzunub, pengaruh-pengaruh dosa dari kitab Da'u wa Dawa.